Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-8 dalam naskah yang lainnya ditempatkan pada posisi hadis yang ke-7. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha taala la yanduru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslimun. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sahr. Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani, termasuk hafidhus sahabah, khufatnya para sahabah. Dia seorang yang hafid, sangat kuat hafalannya, cerdas, memberi fatwa di kalangan para sahabat, disebutkan ahli puasa, ahli sholat. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan-badan kalian, jasad-jasad kalian, dan tidak pula kepada bentuk-bentuk kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang agung dan mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada hamba itu kepada jasad-jasad mereka. Tidak melihat kepada badan-badan mereka, apakah badannya besar atau kecil, sehat atau sakit-sakitan, dan tidak pula melihat pada bentuk-bentuk fisik mereka, apakah tampan atau buruk muka, cantik atau sebaliknya. Karena perkara-perkara ini semua tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah tidak melihat pada nasab-nasab hambanya, apakah dari keturunan bangsawan atau rakyat jelata. Tidak pula melihat pada harta-harta mereka. Sama sekali Allah tidak melihat pada itu semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati dan amal-amal perbuatan hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan pahala pada manusia, tidaklah Allah membuat hambanya itu dekat padanya karena sebab penampilan luarnya yang rupawan, yang gagah, cantik, atau yang semisalnya. karena balasan yang Allah berikan pada hambanya, didekatkannya seorang hamba nanti pada hari kiamat kepada Allah, tidaklah dilihat dari penampilan lahiriah atau zahir seseorang pada jasad-jasad mereka, tidak. Yang dinilai adalah apa yang ada dalam hati-hati mereka. Yang dinilai adalah amal-amal perbuatan mereka. Manusia semuanya dari unsur penciptaannya adalah sama. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah nyatakan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li a'jamiyyin ala arabiyyin, wala li abyad ala al-aswad, wala lil aswad ala al-abyad. Illa bittaqwa. Kulukum min adam wa adam min turab. Enggak ada keunggulan, kata Rasulullah, bagi bangsa Arab atas bangsa non-Arab. Sebaliknya, enggak ada keunggulan bagi bangsa non-Arab atas bangsa Arab. Enggak ada keunggulan bagi mereka yang dari ras kulit putih atas yang berkulit hitam. Tidak ada pula keistimewaan keunggulan bagi bangsa kulit hitam atas bangsa kulit putih. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa mereka. Kalian semua diciptakan dari Adam, dan Adam dicipta oleh Allah dari tanah. Unsur penciptaannya sama, sama-sama manusia semuanya, bangsa Arabnya, bangsa asingnya, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, semuanya diciptakan dari Adam, yang mana Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Yang menjadikan mereka unggul satu atas yang lainnya karena apa yang ada dalam hati-hati mereka, karena amal-amal perbuatan mereka yang menjadikan mereka itu unggul atas yang lainnya. Rasulullah pernah menyampaikan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk ke arah dadanya, ke arah hati beliau. Tidak ada antara Allah dan antara makhluknya, hamba-hambanya, hubungan kecuali dengan takwa. Maka siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dia akan menjadi hamba yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia tentunya di sisi Allah. Sehingga tidak ada manfaatnya seseorang membanggakan kelebihan fisiknya. Tidak ada keutamaan seseorang membanggakan hartanya. Tidak ada keunggulan seseorang itu membanggakan kekuatan fisiknya, membanggakan anak-anaknya, membanggakan rumah dan istananya, membanggakan kendaraannya, membanggakan sesuatu yang dia miliki dari perkara-perkara dunia. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Adapun kalau seseorang dianugerahi fisik yang bagus, harta yang melimpah, kemudian Allah memberikan taufik baginya untuk bertakwa kepada Allah, maka itu adalah fadlullah, keutamaan Allah yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, beliau tegaskan Allah tidaklah melihat pada fisik-fisik kalian, pada badan-badan kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian, pada amal-amal kalian. Yang dilihat adalah niat kita dalam kita menjalankan amal ibadah, yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah amal kita, seberapa amal kita itu mencocoki syariat Allah, itu yang dilihat oleh Allah. Kalau secara batin amal kita ikhlas, secara zahir amal kita mencocoki syariat dan tuntunan Allah serta tuntunan Rasulnya, itulah amal yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang secara lahiriah, secara zahir amalannya bagus, terlihat sebagai amal yang saleh, akan tetapi manakala amal tersebut dibangun di atas niatan yang buruk, niatan yang jelek, maka jadilah amal tersebut amal yang rusak, amal yang rapuh, amal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini adalah pokok, niat yang salehah, niat yang baik, yang ikhlas, itu perkara yang pokok dalam amal ibadah kita. Mungkin kita mendapati dua orang yang sama-sama keduanya sholat di satu shaf, sama-sama mengikuti imam yang satu, namun hakikat antara sholat keduanya seperti hakikat antara timur dan barat. Kenapa demikian? Karena hati berbeda-beda. Satu yang sama-sama di shaf yang pertama, satu yang sama-sama mengikuti imam, namun hatinya lalai dalam sholatnya. Bahkan barangkali berdirinya dia di shaf yang pertama, gigihnya dia dalam mengikuti sang imam, dibangun di atas riak dalam sholatnya, cari pamrih dan penilaian dari manusia, hancur sholat dia. Yang satunya berdiri di shaf yang pertama, mengikuti imam, sholatnya karena lillah, benar-benar untuk Allah, tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan penilaian manusia, maka itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salat hatinya dalam keadaan hadir, dia menginginkan dengan salatnya wajah Allah semata, dia mengikuti sunnah Rasulullah dalam pelaksanaan zahirnya, maka tentunya antara keduanya ada perbedaan yang besar. Meskipun manusia melihat sama-sama bagusnya sholatnya, yang dinilai apanya yang dinilai? Ternyata yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada dalam hatinya. yauma tublas sarair, dalam surat At-Tariq. Itu ingat di hari ketika nanti yang akan diuji adalah apa yang tersembunyi, bukan yang zahir. Adapun di dunia, dalam menghukumi manusia itu kita menghukumi secara zahirnya, karena kita tidak dibebani untuk membedah batin seseorang. Maka di sini pentingnya kita untuk mengkaji pembahasan al-ikhlas, pembahasan masalah niat, agar kita benar-benar dalam beramal ini berusaha terus membenahi batin kita. Karena kalau batin kita bagus, niat kita ikhlas, maka kita nanti akan memetik hasilnya pada hari kiamat nanti. Kita akan mendapatkan kebaikan. Namun kalau niatan kita jelek, niatan kita tidak ikhlas, kita akan luput dari menggapai kebaikan nanti. Maka hadis yang agung dan mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya takwa itu diraih oleh seorang hamba dengan apa yang ada dalam hatinya, bukan sekedar dengan amal-amal dohir. Amal dohir yang baik tanpa dibarengi dengan niatan yang ikhlas, maka tidak ada nilainya. Maka hadis ini memberikan himbauan pada kita, motivasi kepada kita, agar kita berusaha untuk senantiasa membersihkan hati kita dari segala sifat yang tercela, dari segala perkara yang nanti bisa menghancurkan amal ibadah kita. Apakah itu berupa riya yang harus kita hilangkan? Apakah itu berupa sum'ah? Amal yang ingin didengar, disanjung oleh manusia, harus kita hilangkan. Apakah itu berupa al-ijabi bin nafsi, membangga-banggakan amal pribadinya, itu juga harus kita singkirkan dari diri kita, agar amal soleh yang kita lakukan itu nantinya diberi pahala oleh Allah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa ana bi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais bin Salim bin Hadar Al-Ash'ari, sahabat yang mulia. Beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang saja'atan, berperang karena ingin menampilkan keberaniannya, ingin dilihat sebagai sosok yang pemberani, ahli lihai dalam berperang, sebagai sosok pahlawan. dan orang yang berperang karena hamiyatan, berperang karena motivasi kesukuan untuk membela sukunya, fanatik kepada kabilahnya, fanatik terhadap tanah kelahirannya. Dan beliau ditanya tentang orang yang berperang karena riya, untuk dilihat oleh manusia, untuk disanjung dan dipuji oleh manusia. Mana dari itu semua yang dianggap fisabilillah, yang termasuk berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang mulia ini, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya tentang orang yang sama-sama berada dalam amal soleh, itu sama-sama berperang melawan musuh-musuh Allah, tetapi niatannya beda-beda. Yang satu berperangnya karena ingin dilihat sebagai sosok pemberani, yang satu berperangnya karena ingin membela kabilahnya, sukunya, yang satu berperang ingin dinilai oleh manusia. Maka ketika Rasulullah ditanya mana dari mereka yang dianggap berperang di jalan Allah, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjawab, siapa yang berperang agar Islam, agar kalimat tauhid dia menjadi mulia, agar Islam itu jaya, agar tegak kalimat tauhid, itulah yang dianggap berjuang di jalan Allah. Maka hadis yang agung dan mulia ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita semua, bahwasannya amal-amal yang dohirnya atau lahiriahnya itu adalah amal yang saleh, itu akan menjadi bernilai tergantung dengan niatan-niatannya. Amal saleh secara dohir ketika niatannya adalah jelek, maka jeleknya niat itu akan merusak pahala amal tersebut. Maka di sini mesti bagi setiap muslim maupun muslimah, ketika dia mengamalkan satu amal saleh, satu amal ibadah, dia harus berusaha untuk membenahi niatannya. Kita harus benar-benar perhatian terhadap masalah ini. Kita harus benar-benar berusaha untuk membenahi, mengobati hati kita senantiasa. Kita harus membersihkan hati kita, mencuci hati kita untuk bisa bersih. Karena dengan bersihnya hati kita, dengan sucinya hati kita, dengan lurusnya niatan kita, hanya dengan itu nantinya amal-amal saleh yang kita lakukan akan diberi pahala oleh Allah, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu semua, tanpa ada niatan yang baik, tanpa adanya niatan yang tulus, tanpa adanya keikhlasan, amal apapun, sebesar apapun amal saleh yang kita upayakan, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini niatan itu perkara yang sangat penting yang harus dibenahi oleh setiap muslim. Selalu diperhatikan, selalu berupaya untuk diluruskan ketika mulai muncul penyimpangan-penyimpangan. Ketika dalam amal kita sudah mulai muncul niatan-niatan untuk selain Allah, harus segera dibenahi, segera diluruskan. Kalau tidak, maka kita akan merugi nanti. Hadis ini memberikan pelajaran yang berharga pada kita tentang pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk memiliki perhatian terhadap niatannya dalam setiap amal. Harus ada upaya untuk memiliki perhatian yang tinggi terhadap niatannya. Dan seyogianya bagi setiap orang untuk menghadirkan niatan melakukan pendekatan diri kepada Allah dalam setiap amal perbuatan yang dia lakukan. Apakah itu infak, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu perjuangan di jalan Allah, atau amal apapun, harus diluruskan niatannya, benar-benar diniatkan untuk Allah. Karena innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal sholat itu tergantung dengan niatannya. Maka sebuah amalan tidak akan menjadi amalan yang diberi pahala oleh Allah, diterima sisi Allah, sampai memenuhi dua syarat. Secara batin harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, secara dohir harus mencocoki tuntunan syariat, tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau amal yang secara dohir sesuai dengan tuntunan Allah, secara dohir sesuai dengan tuntunan Rasulnya, orang hajinya dohirnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, orang sholatnya secara dohirnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka untuk menjadikan amal dia, haji dia, sholat dia diterima dan diberi pahala oleh Allah, perlu dilihat batinnya. Untuk siapa dia melakukan itu semua? Kalau dia melakukan itu semua untuk Allah, maka akan menjadi amal yang makbulah indallah. Tapi kalau orang itu secara dohir hajinya sesuai dengan tuntunan syariat, sholatnya sesuai dengan tuntunan syariat, puasanya sesuai dengan tuntunan syariat, tapi batinnya tidak untuk Allah, maka dia seorang yang musyrik. Dia seorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang demikian tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan diberi pahala. Sebaliknya, ada seorang yang beramal secara batin ikhlas karena Allah, tidak ada niatan-niatan, tendensi-tendensi untuk selain Allah. Tetapi dohirnya, pelaksanaan dohirnya, apakah itu hajinya, apakah itu sholatnya, apakah itu puasanya, apakah itu sedekahnya, tidak mencocoki tuntunan Allah dan Rasulnya. Meskipun batinnya ikhlas karena Allah, kalau pelaksanaan dohirnya tidak mencocoki, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka amal yang semacam itu juga tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, enggak ada tuntunannya pelaksanaan amal tersebut dari kami, fahuwa raddun, maka amal dia itu adalah raddun, ay mardudun, tertolak. Sampai amal seseorang itu secara batinnya ikhlas dan secara zahirnya mencocoki tuntunan, mencocoki syariat, baru akan menjadi amalan yang diberi pahala pelakunya dan amalan yang nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang agung dan mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.